Ya Allah. Ya Allah mesti ngopi astagfirullahaladzim. Bocah kok iso. Ngene kok ya ora gelem nyelekke rakyatku ya. Tak lirikne ra ngono. Lho kok angel kok. Aduh, lu rasa bergelap. Yang namanya bapak lu kan sibuk. Ngono. Kadang-kadang kan lupa untuk melirikkan baju. Iya, iya. Melirikkan kan. Iya bener. Diterima enggak ya? Apa ae, Dok? Hah? Kena nggo weden sawah. Oke ya, diterima ya. Munawar. Ya, terima. Lho ning ngono aku yo melu, Dok. Remu aja karo aku kurang ajar. Lho. Entuk, Pak Ade. Eleh, repot, repot. Ala ae, ala ae melu. Wis ajo karo aku yo. Aku yo mau. Oke, okay. Lurah lo ya. Lurah. Lurah wetan kali ya. Iya iya. Delok kelekmu, Dok. Padha apa ora? Piye rasane? Rasane kaya sprint. Sprint apa? Garene, garene menyesu. Sayang, sayang. Sini, sini. Kamu harus kalau jadi menantunya ayah harus manut ya.